الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، para jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga bagi kita sekalian, terutama kita telah diberikan nikmat berupa agama Islam. Agama Islam itu ternyata adalah satu-satunya agama yang sempurna di dunia ini, karena agama Islam ini memiliki tiga ajaran pokok, yaitu ajaran tentang iman untuk membimbing manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran, makhluk yang mempunyai akidah, makhluk yang mempunyai rasio, yang bisa mempunyai keyakinan dan i'tikad. Kemudian yang kedua, yaitu ajaran tentang Islam yang dipergunakan untuk membimbing manusia sebagai makhluk yang mempunyai nafsu. Dan yang ketiga, yaitu ajaran tentang ihsan yang dipergunakan untuk membimbing manusia sebagai makhluk yang mempunyai budi pekerti. Agama Islam ini adalah satu kenikmatan, satu-satunya kenikmatan yang paling agung, yang paling besar nilainya, yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Karena meskipun manusia ini dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia menuju pantai kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah diberikan bekal yang paling istimewa oleh Allah, yaitu berupa akal pikiran yang sangat luar biasa kemampuannya. Karena dengan akal pikiran ini, manusia tidak hanya sanggup membedakan dirinya dengan makhluk yang lain yang ada di dunia ini, tapi sekaligus dengan akal pikiran ini manusia telah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang ultra modern, yang sangat canggih yang dapat kita saksikan sekarang ini, atau yang mungkin lebih hebat lagi di masa-masa mendatang. Namun ternyata akal manusia yang oleh sementara orang dibangga-banggakan, sehingga mereka itu menganggap bahwa kehidupan agama ini tidak berguna bagi kehidupan manusia, dan malahan menganggap, ada sementara yang menganggap bahwa agama ini dianggap satu hal yang merepoti kehidupan manusia. Sebab waktunya orang enak-enak makan, dilarang makan, suruh puasa. Waktunya orang enak-enak kerja, disuruh berhenti sholat dulu. Dan waktunya orang senang-senang melakukan tujuan kesenangan hatinya, dilarang karena itu dianggap sebagai hal yang haram dan sebagainya. Dan waktunya orang senang mengumpulkan uang, diperintahkan untuk mengumpul, untuk menyedekahkan, memberikan sebagian dari hartanya. Ini sebagian sementara orang itu menganggap bahwa agama itu tidak berguna, malah merepotkan. Namun ternyata akal yang mempunyai kehebatan yang demikian itu mempunyai tiga kelemahan pokok. Yang pertama yaitu bahwa akal manusia ini meskipun sangat cerdas, ternyata tidak mampu mengetahui hakikat kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya benar itu yang mana? Akal manusia tidak mampu mengetahui. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teori kebenaran yang dikemukakan oleh para ahli filsafat itu sendiri, dan dibuktikan oleh kenyataan bahwa setiap ada pertengkaran, setiap ada peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, ini masalahnya adalah karena masing-masing pihak mengaku dirinya yang benar dan pihak lain yang salah. Kelemahan yang kedua, bahwa akal yang begitu cerdas itu ternyata tidak mengetahui hakikat daripada kebahagiaan itu sendiri. Banyak orang yang menyangka bahwa apabila dirinya telah mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan, dia akan bahagia. Ternyata kadang-kadang malah sebaliknya, dia tidak memperoleh kebahagiaan itu, tapi malah kesengsaraan dengan apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang akan membahagiakan dirinya. Bahkan tidak jarang hal yang dianggap akan bahagia itu malah mencelakakan dirinya sendiri. Ini kelemahan akal manusia. Dan yang ketiga, kelemahan akal manusia ini meskipun cerdas, meskipun akal itu sangat jenius, ternyata tidak mengetahui asal-usul daripada kehidupan manusia itu sendiri. Dari mana manusia ini sebelum hidup di dunia? Mengapa dia harus hidup di dunia? Siapa yang menyuruh? Untuk apa dia hidup di dunia? Dan mengapa setelah manusia terlanjur senang hidup di dunia, dia harus mati? Padahal tidak ada seorang pun yang senang mati, itu tidak ada. Dan kalau mati itu diketahui manusia, sebagai perpisahan nyawa dengan raga. Kalau raga yang berasal dari tanah dibuang lagi ke tanah, kemana nyawa manusia? Ini tidak ada akal manusia yang dapat mengetahui dengan pasti. Semua jawaban yang diberikan itu hanya bersifat spekulasi yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Ketiga macam kelemahan akal manusia yang demikian itu adalah satu bukti yang jelas bahwa manusia memerlukan lagi petunjuk. Dan petunjuk itu harus berasal dari sang pencipta akal itu dan bukan dari yang lain. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sang pencipta akal yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta beserta isinya ini telah berkenan memberikan petunjuknya kepada manusia melewati para nabi dan utusannya, yaitu yang disebut ad-dinul Islam. Agama Islam yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk ini diberikan lewat para nabi sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam yang diberikan, yang diwahyukan kepada Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki ketiga macam ajaran sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Dan menurut ajaran Islam, dari ketiga pokok ajaran ini, maka yang harus diutamakan adalah ajaran tentang iman itu dulu. Ini terbukti bahwa misi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun yang 11 tahun dipergunakan untuk menyebarkan, untuk menanamkan dan menggembleng keimanan dalam dada umatnya. Baru yang 12 tahun dipergunakan untuk melakukan pembinaan syariat dan pembinaan akhlak. Oleh agama Islam, setiap orang yang telah beriman itu dibina untuk dapat menjadi pribadi muslim yang sempurna, atau untuk menjadi insan kamil. Pembinaan yang dilakukan oleh agama Islam terhadap semua orang yang beriman, pertama kali setiap orang yang beriman hanya diminta untuk mengucapkan kalimat tertentu saja. Tidak disuruh melakukan satu gerakan. Juga tidak diperintahkan untuk mengeluarkan uang. Hanya untuk mengucapkan kalimat tertentu, ucapan tertentu. Yaitu yang disebut dua kalimat syahadat. Seseorang yang telah mempunyai keyakinan, meskipun keyakinannya itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, namun apabila dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dia tidak dianggap sebagai orang muslim. Itulah peranan dua kalimat syahadat. Meskipun kelihatannya hanya enteng untuk diucapkan, tapi orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia akan enggan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut meskipun keyakinannya sudah sesuai dengan keyakinan Islam dan bahkan telah berjuang membela ajaran agama Islam sendiri. Bagi contoh yang jelas, yaitu paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yaitu Abu Thalib. Kalau Abu Thalib telah berani membela perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena Muhammad kemenakannya, tapi alasan yang utama waktu Nabi bertanya yaitu mengapa paman berani membela perjuangan saya? Jawabnya, ya karena saya tahu bahwa ajaran yang kamu sebarkan itu betul, benar Muhammad. Bahkan Abu Thalib dalam membela Islam ini, beliau berani mempertaruhkan jabatannya sebagai wali kota Makkah. Dipertaruhkan untuk membela itu. Tapi sayang, waktu Abu Thalib diminta oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk melakukan, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau enggan. Enggak Muhammad, kalau suruh baca syahadat saya enggak mau, maaf saja sudah. Kenapa? Ya sudah, jangan tanya, pokoknya enggak mau. Jadi sesuatu, ada sesuatu yang mengganjal di dada Abu Thalib itu. Dan apa yang mengganjal itu baru diketahui waktu Abu Thalib menjelang mati. Waktu pembesar-pembesar Quraisy itu menjenguk beliau, beliau sempat pidato, wahai tuan-tuan, telah datang kepadamu para tuan-tuan sekian satu perkara, yaitu agama Islam yang kebenarannya dapat diterima oleh semua hati manusia, termasuk hati saya juga terima, tapi lesan saya mengingkari, tidak mau. Karena apa? Takut dicerca manusia, takut gengsi saya jatuh. Jadi karena Abu Thalib ini takut kehilangan gengsi, ya enggak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian tahap yang kedua yang dilakukan oleh agama Islam untuk membina orang yang beriman untuk dapat menjadi pribadi muslim yang sempurna, yaitu setiap orang yang telah beriman diminta untuk mengucapkan ucapan-ucapan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu, yaitu yang disebut sholat. Dengan ucapan dan gerakan tertentu yang disebut sholat ini, sebab sholat itu definisinya ialah perbuatan-perbuatan, af'alun dan ucapan-ucapan dan aqwalun yang dimulai dengan takbir dan disudahi, ditutup dengan salam. Dengan salat ini diharapkan orang dapat terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di samping salat ini berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk soan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiap saat sabdakan Nabi bahwa as-shalatu mi'rajul mukmin, salat itu adalah mi'raj daripada orang-orang yang beriman pada Allah. Juga diharapkan salat ini bisa mencegah pelakunya dari fahsya dan mungkar. Bagaimana firman Allah, aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, dirikanlah oleh kamu akan sholat karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dan malahan Nabi pernah menyatakan barang siapa yang aktif melakukan sholat tapi dia juga aktif melakukan perbuatan maksiat, salat ya sergap, puasa sergap, zakat sergap, tombok buntut ya sergap, mabuk ya sergap, ya, kekalisari ya sergap. Orang yang demikian tuh kata Nabi, malam tanhahu salatu anil fasya wal munkar lam yazdat minallahi illa budan. Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh, bukan tambah dekat dengan Allah. Kemudian tahap pembinaan yang ketiga yang dilakukan oleh agama Islam terhadap setiap orang yang telah beriman itu, bahwa karena manusia itu hanya akan dapat merasakan kebahagiaan manakala manusia sudah merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk dapat dicintai oleh Allah dia harus tergap sowan kepada Allah melakukan dengan jalan melakukan sholat dan dengan jalan menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka syarat yang kedua untuk dapat bahagia itu manusia harus merasa dicintai oleh sesama manusia. Sebab kebahagiaan itu ternyata hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah memiliki, yang hatinya telah tenang dan tenteram. Untuk merasakan tenang dan tenteram ini diperlukan dua hal, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kedua kecintaan sesama manusia. Untuk itulah maka agama Islam dalam tahapnya yang ketiga itu memerintahkan sebuah orang yang beriman supaya dia banyak berbuat jasa kepada sesama manusia. Siapa yang paling banyak jasanya kepada semua manusia, itulah orang yang dicintai oleh manusia. Dan kalau tidak mampu berbuat jasa, paling tidak jangan merugikan oleh orang lain. Begitulah kira-kira yang dimaksudkan dalam surat Al-Qasas yang menyatakan antara lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tapi kalau tidak mampu berbuat baik, wala tabghil fasad fil ard, jangan engkau membuat kerusakan di bumi, dalam arti jangan merugikan orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan bahkan Nabi besar Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa orang yang dicintai, paling dicintai oleh Allah nanti setelah dia beriman, taat, menjalankan ibadah itu adalah orang yang paling banyak jasanya kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi, ahabbul ibad ilallah anfa'uhum linnas, itu ialah orang yang paling banyak jasanya, paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Berbuat jasa dan berbuat manfaat itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan ucapannya yang baik, memberikan petunjuk, memberikan pelajaran, dengan akal pikirannya maupun dengan tenaganya, dan dapat pula dengan uangnya. Namun di antara pemberian manfaat itu yang paling banyak pengaruhnya langsung, yaitu pemberian manfaat dengan uang. Jadi satu contoh, misalnya kalau ada tetangga kita sakit, kita jenguk, kita tanyakan, kenapa kok tidak kelihatan jamaah sakit sudah berapa hari, 5 hari, Masya Allah, sudah dibawa ke dokter, belum, apa sebab? Tidak punya uang. Ya sudahlah, sabar, memang penyakit itu memang anugerah dari Allah, bagaimana lagi ya kalau kita tidak sabar. Mudah-mudahan dengan sabar itu dosa saudara bisa diampunkan oleh Allah. Dan nasihat begitu itu manfaat baik, menyuruh sabar. Tapi mana yang lebih baik? Masya Allah sudah 5 hari, sudah panggilkan dokter, oh jangan, tidak punya uang, saya yang bayar. Mana lebih manfaat? Apa uang kita, apanya nasihat itu? Saya kira ini uang itu lebih mandi. Contoh lain, misalnya kalau ada anak tetangga kita ini nangis dari pagi sampai jam 10, kita tanya, mengapa nangis terus? Masya Allah, belum sarapan. Mengapa sudah jam 10 belum sarapan? Ya bapaknya Kim Bicak pun tigang dinten dari Wangsul. Masya Allah, ngipun langsung sabar, kula dongaaken, muga-muga bapak endang mulih untuk duit. Ini kurang manfaat saya. Tapi mana lebih manfaat? Masya Allah belum sarapan, ini lekas beli sarapan, uangnya keluar. Sudah barang tentu ya lebih bermanfaat ini adalah dengan memberikan uang ini. Itulah sebabnya pembinaan yang ketiga yang dilakukan oleh agama Islam ini, yaitu setiap orang yang telah beriman diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalau toh tidak mampu melakukan zakat wajib, paling tidak zakat sunat, yaitu sedekah. Dengan maksud supaya manusia ini dicintai oleh sama manusia. Setelah pembinaan yang ketiga ini dilakukan, maka pembinaan yang keempat yang dilakukan agama Islam, yaitu satu tahun satu kali selama bulan Ramadan, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Dengan berpuasa ini dimaksudkan agar kita sebagai orang yang telah beriman ini dapat mengendalikan dan menguasai hawa nafsu kita. Sebab menurut ajaran agama Islam ini, nafsu ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimatikan. Sebab nafsu itu juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tidak punya nafsu, ya sama dengan batu mungkin, sama dengan tumbuh-tumbuhan. Karena punya nafsu lah manusia ini mempunyai dapat maju, ya. Hidupnya di dunia ini dapat maju. Bahkan ada salah seorang sarjana, ya, yang menyatakan bahwa sebelum manusia ini, sebelum dunia ini dimajukan oleh filsafat, terlebih dahulu sudah dimajukan oleh nafsu lapar dan nafsu cinta, ya. Itu kata Schiller itu. Ini kepentingan nafsu itu. Jadi menurut agama Islam tidak boleh dimatikan, tapi hanya dilemahkan keinginannya, dan supaya dapat dikendalikan oleh akal pikiran. Tapi nafsu itu tidak mungkin bisa lemah dengan apapun juga, kecuali hanya dengan puasa. Kalau sudah dengan puasa itu nafsu baru kapoknya. Kalau seseorang misalnya dia melakukan nafsu itu diajar, dihukum dan sebagainya. Kalau cerita yang ada dalam kitab Durratun Nasin kan begitu, ya. Jadi setelah akal itu diciptakan oleh Allah, lalu dipanggil oleh Allah, wahai akal, dan selama yang menghadap, coba saya tanya, siapa sebetulnya saya ini dan siapa sebetulnya engkau? Bagaimana kata akal, ya? Bahwa Tuhan ini adalah Allah, Tuhan ini adalah Tuhan saya, dan saya ini adalah hamba Allah yang lemah. Baik, akal dikasihkan pada Adam. Tapi waktu Allah telah menciptakan nafsu, ya, ditanya nafsu, wahai nafsu, siapa saya, siapa engkau? Bagaimana jawabnya? Saya ya saya, engkau ya engkau, katanya. Itu kata nafsu. Lalu ya, dihukum, siksa di neraka. Setelah disiksa 100 tahun, ya, ditanya, tetap jawabannya itu. Disiksa 100 tahun, dijawab, siapa saya, siapa engkau, katanya. Ya, saman Tuhan, ya, itu siapa saya, engkau, engkau tetap. Baru akhirnya setelah disiksa di Narul Juk itu, ya, neraka kelaparan itu 100 tahun, dipanggil, baru dia jawab, katanya. Siapa saya, siapa engkau, kata nafsu. Ya siapa? Sampean Tuhan, saya hamba. Tapi tidak mau mengakui sampean Tuhan saya. Itu tidak mau akal nafsu ini. Ini hebatnya nafsu itu. Maka itu kita disuruh diperintahkan puasa itu dengan maksud bukan hanya sekedar menahan lapar, dan bukan sekedar menahan haus, dan bukan sekedar menahan nafsu seks kita, tapi lebih dari itu. Tapi kita diperintahkan untuk mengendalikan keinginan nafsu. Sampai kalau kita buka misalnya, sedang enak-enaknya buka itu kita suruh nyetop. Awas, berbuka jangan banyak-banyak. Paling banyak separuh kenyang saja. Kalau sampai kenyang, itu nanti pak puasanya bisa jadi puasa kerja bakti itu. Tidak dapat pahala itu sebenarnya. Apa maksudnya itu? Yaitu waktu nafsu ini sedang senang-senangnya menikmati makanan, diusahakan kita suruh dikendak mengendalikan nafsu. Stop nafsu sudah, jangan, sekian saja sudah. Saya masih ingin nanti saja kalau sahur yang banyak. Ini maksudnya untuk mengendalikan pengendalian nafsu itu. Kemudian di samping itu, dalam bulan Ramadan ini memang bulan, satu bulan yang istimewa, karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatul qadri khairun min siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa wa huwa syahrus sabri was sabru sawabu al jannah wa huwa syahrul muasati wa huwa syahrun yuzatu fihi rizqul mu'min wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sahabat Salman Al-Farisi menerangkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap akhir bulan Sya'ban beliau berpidato yang isinya antara lain, wahai para manusia, akan datang kepadamu satu bulan yang mulia, yaitu bulan yang berkah. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Selama bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan tersebut dan disunatkan sholat pada malam bulan itu. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan pada bulan Ramadan, amal kebajikan yang sunat, pahalanya dianggap seperti melakukan perbuatan fardu wajib pada selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menjalankan perbuatan yang wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan dengan 70 kali lipatan pada bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan pada saat orang-orang Islam itu sabar. Sedangkan orang yang sabar itu adalah pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Bulan Ramadan adalah bulan saat orang-orang muslim itu banyak memberikan pertolongan. Dan bulan Ramadan itu bulan di mana orang Islam ini, orang muslim, ditambah rezekinya oleh Allah. Bulan Ramadan itu permulaannya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmat Allah. Maka itu biasanya kalau tarawih itu tanggal 1 tanggal 10 itu penuh. Sebab itu saatnya Allah menurunkan rahmat. Dan pertengahnya yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah menurunkan maghfirah, ampunan. Nah, ini biasanya kita kalau diampunkan itu sudah agak keberatan kita diampunkan, mulai tarawihnya tambah kurang, tambah maju, tapi yang maju barisannya, orangnya tambah habis. Dan yang akhir tanggal 20-21 sampai habis itu Allah berkenan membebaskan orang-orang yang masih tekun menjalankan ibadah dari api neraka. Nah, ini yang paling berat. Orang dibebaskan dari neraka itu banyak yang segan. Jadi rupanya masih banyak yang senang mampir saja di neraka, tidak usah bebas sama sekali. Nabi besar Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadan," ada keistiwaan lagi bulan Ramadan, Futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabul jahannam wa sufitatis syayatin wa futihat abwaabur rahmah. Rawahu Muslim. Apabila bulan Ramadan itu telah masuk, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Amal-amal ibadah itu terasa mudah sekali, gampang. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Itu terasa kita itu lebih mudah menjauhkan perbuatan maksiat pada bulan Ramadan, lebih-lebih gampang. Jadi misalnya ya satu contoh, kalau kita mau maksiat itu, kalau bulan selain bulan Ramadan tuh mau menghindarkan sulit, tapi kalau Ramadan tuh masih ana wong ayu ndingkluk niku rada gampang nih. Jadi wa ulikot itu. Dan juga pada bulan Ramadan ini setan-setan yang biasa menggoda hati manusia itu dibelenggu. Ini terasa bahwa amal ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan ini, masya Allah, kita mudah sekali melakukan amal ibadah. Coba kita bayangkan, habis maghrib, sebentar lagi berbuka, diajak terawih, diajak isya, habis isya itu terawih, terawih sampai 20 rakaat plus witirnya 3. Ya, jamaah purun mawon. Jajal nek mboten Ramadan. Nek mboten Ramadan iki dijak jamaah sampai 20 apa gelem kira-kira. Ini sulit ini kita lakukan. Sudah itu kita disuruh tadarus, diajak tadarus masih mau darusan. Kalau ndak di masjid, di rumah kita masih baca Quran. Tadarus sendiri. Kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 malam. Nah itu malam hari bangun sahur masih kuat saja, tidak payah, tidak apa-apa. Setelah habis sahur sebentar lagi itu kita masih sempat datang ke masjid jamek, masih sempat datang ke masjid musola-musola, ke langgar-langgar untuk salat berjamaah. Habis sholat turun dengarkan ceramah kuliah subuh masih mau. Coba kalau tidak Ramadan, apa kira-kira banyak yang datang? Ya kalau andai kata dapat 3 baris itu untung gitu ya. Biasanya begitu, memang berat. Tapi kalau Ramadan ini mudah. Sebab apa? Setan yang biasa menggoda kita ini dicancang semua. Ya, dibelenggu, diikat oleh Allah. Nah, nanti kalau sudah habis hari raya kan terasa berat. Bapak, setan itu culnom yang gudu di hati. Hati kita sudah mulai digoda. Di ini bulan Ramadan itu masih ada yang masih maksiat, suka maksiat. Itu enggak ada, setan ucul itu enggak ada. Tetap ada teman yang tanya gitu. Nah, ini kalau katanya, kalau Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa itu? Wow, itu enggak diganggu setan. Kelakuannya sudah seperti setan, jadi enggak usah diganggu oleh setan. Potongannya sudah potongan setan, enggak usah diganggu. Ini yang setan pada yang ganggu biasanya orang mukmin yang ibadah terasa berat, tidurnya sedikit, kita mau saja kan enggak ngantuk sama sekali. Coba kalau kita kira-kira ini enggak bulan Ramadan, masya Allah jam 12 dia bengi lagi turu, mari ngono jam 3 mau setangi, terus 3 jam itu habis subuh itu sudah keliar gitu. Tapi kalau subuh alhamdulillah, kalau dalam Ramadan kita pertolongan. Dan juga bulan Ramadan ini punya keistimewaan lagi, yaitu pintu rahmat Allah dibuka. Itulah kesempatan kita untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Sampaikan saja permohonan kepada Allah, enggak usah malu-malu. Maaf saja ya, kadang-kadang itu ada orang yang sebetulnya itu ingin kaya, ingin banyak uang. Tapi nek matur Gusti Allah niku, banget lah. Kula niki zuhud mboten tarik seneng duit, padahal seneng duit. Betulnya ndak perlu, dia harus terus terang, ya Allah, kula nyuwun duit rezeki ingkang halal, ingkang kathah. Kersane ngeta sakit ngelampahi banyak ibadah. Mestinya kan kepada Allah itu ada usaha malu-malu, itu sampaikan saja. Ya maaf saja kalau saya terus terang, kalau kebetulan uang itu habis, habis baca selawat gitu 1000, ya Allah, hartone telas. Nyuwun harto ingkang halal, ingkang kathah. Kan niku dikasih sithik ya Gusti Allah. Ini kita sebaik saat banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan boleh itu. Boleh. Minta surga pun boleh, minta bidadari pun boleh, kan begitu. Doa tarawih itu kan ada orang yang doa begitu. Ya. Wa min hurin ini mutazawijin jaluk dirapekna widodari, itu kan ini kan doa, doa. Sudah salat tarawih itu kan ada yang doa begitu toh. Minta makanan surga itu boleh. Jadi tidak, kita tidak usah yahanu lah. Kalau pangkat kita masih jadi orang awam ya, tidak usah kita seperti seperti orang yang sudah makrifat ya Allah, saya tidak ingin dunia, dunia itu yang penting saya ridhamu ya Allah ya, ya. Hanya mencari ridhamu saja, walaupun saya melarat tidak apa-apa asal kamu ridhoi. Itu kan kalau yang pangkatnya itu sudah ya, sudah ahli makrifat lah. Kita ini pakaian tidak setrika bingung ya, bubunya gula habis bingung cari, ya sudah lah. Terus terang saja pangkat kita jadi orang awam, ya sudah lah, seperti orang awam. Sebab ibadah itu meskipun niatnya itu karena takut siksa neraka atau karena ingin surga atau yang tingkat yang tinggi hanya ingin menghambakan diri pada Allah, itu semuanya masih namanya sama-sama ikhlasnya itu. Kula mboten salat munggu gak disiksa ngono moh. Ya terus terang saya ini kalau soal puasa ini, kalau puasa ini Ramadan gak diwajibno ngoten laras-larasen. Wani gak posone. Andi kata gak diwajibkan. Lalu saya khawatir kalau tidak diwajibkan, tidak saya kan nanti kebuki di neraka. Jadi karena apa? Ya karena takut neraka. Itu sudah ikhlas namanya. Hanya tingkatnya, gitu, tingkatnya tingkat yang paling rendah itu. Gitu, tingkatnya yang rendah. Yang lebih baik itu karena ingin surga. Tapi lebih tinggi lagi bukan karena itu. Ya, tapi karena hanya semata-mata ingin menghambakan diri pada Allah, ingin mencari keridhaan Allah. Ingin mencari keridhaan Allah meskipun melarat yang berjiwa baik, pokok diri dari Allah kan begitu. Ini waktunya Allah menurunkan rahmat. Demikian pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri minal khairati latamannat ummati an yakuna ramadhanu sanata kullah." As-sanatakullaha artinya, andai kata umatku ini tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya, niscaya mereka itu berangan-angan agar satu tahun ini semuanya menjadi bulan Ramadan. Malahan dalam bulan Ramadan ini juga menurut riwayat Abu Hurairah, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kullu amali ibni adam yudha'afu alhasanatu bi asyri amsalia ila sab'imi'ati dhifin qala Allah illa sawma fa wali wa ana adzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisso'imi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi wala khalufu famisso'imi atyafu inda Allahi min rihil misk rawahu Muslim. Artinya semua amal-amal manusia itu, anak Adam itu, pahalanya itu dilipatkan mulai dari lipat 10 sampai dengan lipat 700 kali. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, puasa itu milik saya dan saya yang akan beri pahala sendiri, pahalanya saya sendiri langsung yang beri. Kan hebat itu. Jadi kalau ngamalnya apa itu, pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya ngaji, itu sudah ya, itu sudah ada di gudangnya itu. Itu gudangnya pahalanya salat, itu gudangnya pahala zakat, itu gudangnya ganjaran kaji itu ada. Tapi yang pahalanya puasa mana? Disimpan sendiri oleh Allah, kan yang istimewa itu. Dan yang memberikan Gak usah lewat malaikat, saya sendiri yang langsung. Kan lebih hebat. Kalau kita sama dapat apa namanya hadiah dari Pak, dari Presiden, lalu Pak Harto itu langsung memberikan pada kita itu, ya, itu kan nilainya lain daripada lewat orang lain. Meskipun wujudnya mungkin sama, full pen namanya ya. Ini full pen, tapi full pen ini, wah, ini kan ngerti full pen ini. Pak Presiden ini, Pak Harto dewe memberikan saya langsung ini. Wah, nilainya mungkin ya. Padahal ya, paling harganya berapa kan gitu. Berbeda kalau yang memberikan tuh ya dari Pak Presiden tapi lewat gubernur, gubernur lewat ya, Pak Wali lewat camat, camat lewat petinggi, petinggi lewat RT kan ya. Ini kan lain dengan langsung itu ya. Ini nilainya. Ini pahala puasa itu Allah sendiri yang langsung memberikan. Wa ana adzi bihi katanya. Kemudian karena apa? Karena dia telah meninggalkan syahwat dan meninggalkan makan karena aku. Dan bagi orang puasa itu ada dua kesenangan. Yang pertama, senang pada waktu berbuka, dan dua, senang nanti pada waktu bertemu Tuhannya. Memang ini keistimewaan kita ini. Kalau puasa itu buka itu enggak ada orang yang susah. Enggak ada lalu mendengarkan azan maghrib terus Rasulullah susu ayammu ini wis maghrib bongkong apa. Enggak ada orang yang begitu. Meskipun dia aja berbuka mungkin hanya air putih. Enggak punya apa-apa, hanya air putih. Tapi semua kalau sudah kurung azan, alhamdulillah, mesti senang, itu kesenangan yang enggak dimiliki oleh orang yang tidak pernah berpuasa. Kegembiraan hati itu, dan lebih hebat lagi kegembiraan itu nanti kalau kita bertemu dengan Allah, menerima pahala puasa itu. Kemudian Nabi menyatakan, dan sungguh bau busuk dari mulut orang yang berpuasa pada waktu sore itu jauh lebih harum menurut pandangan Allah, ya, menurut pandangan Allah, daripada bau minyak misik. Jangan salah paham. Bab lewari ada orang tanya, ini yuk nopo nih, masuk bau busuk kok lebih harum dari minyak wangi itu. Ya kalau bau busuk ya tetap busuk, tidak bisa lebih harum dari minyak wangi. Menurut kita kan gitu tak? Menurut hidung kita. Tapi menurut pandangan Allah lebih harum. Menurut pandangan Allah nanti di hari kiamat itu diganti. Mulutnya orang yang tukang puasa itu, ya, wah semua harum itu baunya itu. Di nak dunyo, mari zuhur apa-apa kasih. Nanti di sana diganti oleh Allah dengan bau yang lebih harum itu. Karena itu kalau sehabis apa ya zuhur kita akan makruh sikatan kumur itu. Kalau belum zuhur jam 10 sampai jam 10, jam 11 itu sikatan, walaupun pakai odol kan tidak apa-apa itu, tidak makruh, tidak apa-apa. Apa nek dosa makruh saja tidak, hanya kalau habis zuhur itu jangan. Apa sebab? Nanti bau busuknya itu hilang. Eman-eman wancane no akhirat itu baunya harum mulutnya, dewe-dewe gak mampu. Begitulah apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Saya sudahi dengan bacaan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah ya fina wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sulthanik. Subhanaka la nusi sanan alika anta kama asana rabbika. Allahumma salli ala nurin anwar wa sanan sulthan ya qal ayar wa bi ta'ib bi yasar sayidina wa lana Muhammad al muhtar wa ali al abdar wa sanadana min zalim. Allahumma nasqal afa wal afiya al muafa ad daima fid din ad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana warhamna kama rabbayana shaghirin. Allahumma fil mashayikhina wa li man hamba wa asana lana wa li man awsana du'a. Allahumma atina qibata fil wajna wa azamina min hajji dunya wa azab al-akhirah. Allahumma rizukna rizukan jadidan halalan nafiyah mubarakah wa ilman nafiyah wa umran damila wa malan kasira khairan qariba wa syarran ba'ida wa uladan salihin wa amalan maqbula wa tijaran lalabula ya al-rahmin. Allahumma ja'alna wa uladana wa talamizana min ahli al-himi wa nil-khair wa la taj'alna wa ayyawinna wa ya rabbana la tuzi'an qulubana fa'adha idhahdaitana wa ablana min ladunka rahmatan dengan wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala muhammadin alamin. Salamun ala ibrahim. Salamun sabawiyyin. Salamun yasin. Salamun alaikum tibtum wa ila khalidin. Salamun sabartum. Salamun ya tamam fadl. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ikuti kuliah subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Mas Duki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat serta menambah iman kita kepada Allah SWT. Amin. Inilah suara radio khusus Masjid Jami' Kota Mada Malang yang dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat 23, telepon 263159 Kota Malang. Dan kami umumkan kepada kaum muslimin yang malah nambeng lagi itu nafsunya mentok gitu.